Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam lisani yafqahu qawli. نويت تعلم وتعليم وتذكر والتذكير ونفع الانتفاع وإفادة الاستفادة والحسالة تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله إلى الهدى والدلالة على الخير. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين إلى قوله وقال عليه الصلاة والسلام قالت أم سليمان بن داود عليه السلام له يا بني لا تكسر النوم بالليل فإن من يكسر النوم بالليل يأتي فقيرا يوم القيامة. Telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ibu daripada Nabi Allah Sulaiman bin Daud berkata kepada putranya, wahai anakku, janganlah kamu banyak tidur di malam hari, karena sesungguhnya yang memperbanyak tidur di malam hari maka dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan fakir. Wa qala al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam anna al-layla wa an-nahar arba'un wa ishruna sa'atan fala yakunu nawmuka fiha akthar min saman sa'at. Berkata Imam Ghazali semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya malam dan siang itu ada 24 jam, maka jangan sampai waktu tidurmu itu lebih daripada 8 jam. Fayakfika in ista sittina sanatan antudayi'a minha isrina sanatan wahya sulus. Jadi cukup bagimu jika kamu hidup sampai umur 60 tahun, maka kamu menyanyikan dari umur 60 tahun itu 20 tahun lamanya digunakan untuk tidur. Wahya sulus, dan itu adalah sepertiga daripada umur kamu. Jadi di sini menjelaskan kepada kita bagaimana sahibul kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memberikan nasihat untuk tidak banyak kita gunakan umur kita untuk tidur. Karena kalau kita gunakan umur kita untuk tidur, berarti selama dan sepanjang tidur tersebut, maka waktu-waktu tersebut tidak ada pahala dan juga tidak ada ibadah. Sebagaimana kita ketahui dalam riwayat dijelaskan bahwasanya nantinya di hari kiamat umur seseorang itu setiap harinya digambarkan sebagai lemari, yang mana satu hari satu malam satu lemari, dan masing-masing akan membuka lemari-lemari tersebut. Yang andai kata ketika membuka lemari dia mendapati lemari tersebut bercahaya, berarti di hari itu dia sudah mengisi harinya dengan kebaikan-kebaikan. Dan dia ketika itu akan membuka lemari tersebut dengan perasaan senang sekali, bangga sekali. Dibuka ternyata dalam keadaan penuh cahaya, yang berarti dia penuh dengan kebaikan di hari itu. Dan di saat membuka lemari, ternyata lemari itu kosong, tidak ada cahaya dan tidak ada apa-apa. yang berarti di hari itu dia mengisi harinya dengan hal-hal yang mubah, dengan banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak majelis, ngobrol, bermain, sesuatu mubah, tidak haram, tidak maksiat, tapi juga tidak ibadah. Maka ini akan menjadikan lemarinya kosong, tidak ada cahaya di situ. Dan itu kerugian. Dia akan menyesal, rugi dia. Ya Allah, ternyata dibuka lemari kosong, tidak ada cahaya. Dia rugi, nyesal. Dari menyesalnya sampai dikatakan andai kata di saat itu ada kematian, dia akan mati lagi karena sebab menyesalnya. Tapi di akhirat tidak ada kematian lagi. Oleh karena itu kan dikatakan bahwasanya man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih. Kalau harinya dia lebih baik daripada hari kemarinnya, berarti dia beruntung. Dia lihat hari kemarin ibadah iya, tapi dia lihat hari ini lebih banyak ibadahnya. Kalau kemarin tidak sholat sunnah, sekarang sholat sunnah. Kalau kemarin tidak sholat duha, kemarin hari ini sholat duha. Kalau kemarin tidak mengaji, hari ini mengaji. Berarti hari ini bagi dia khairan min amsih. Harinya dia di saat itu berarti lebih baik daripada hari kemarinnya. Fahuwa rabih. Maka orang yang harinya lebih baik daripada kemarinnya, berarti dia orang yang beruntung. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita introspeksi diri. Kita hitung-hitung hari kemarin kita dengan hari sekarang, hari kita hari ini nih. Lebih baik hari kemarin api lebih baik hari ini? Kalau lebih baik hari ini, maka kita adalah orang yang beruntung, berarti kita diberikan hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yaumuhu misla amsi fa huwa maghbun. Dan andai kata harinya dia misla amsih, sama seperti hari kemarinnya, tidak ada perubahan. Bahwa maghbun, berarti dia adalah orang yang tertipu, orang yang rugi artinya. Kenapa kita katakan rugi? Padahal harinya dia sama dengan hari kemarinnya. Karena sama seperti seseorang yang berdagang. Dia punya modal untuk berdagang, dia gunakan modalnya itu untuk mencari keuntungan. Satu tahun dia berdagang, ternyata dihitung-hitung hasilnya tidak ada keuntungan, tapi tidak ada juga kerugian. Tidak rugi, tidak untung. Satu tahun dia dagang. Kalau orang dagang satu tahun dengan modal dan ternyata satu tahun dia tidak untung, tidak rugi, dia beruntung apa rugi itu? Ya rugi. Kita ini kan berdagang, kita ini di dunia berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari pahala. Kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari surganya. Dengan apa kita membayar surga kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan ibadah-ibadah. Bagaimana kita bisa melakukan ibadah dengan umur? Kita tidak punya umur, kita tidak bisa ibadah. Umur kita selesai, selesai juga amal kita, selesai juga ibadah kita. Oleh karena itu dunia ini, kehidupan dunia ini lebih penting daripada kehidupan akhirat. Dari segi apa? Dari segi kita tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan di akhirat kecuali dengan waktu yang kita miliki di dunia. Kalau kita tidak punya waktu di dunia ini untuk kita gunakan untuk ibadah, kita tidak bisa bahagia. Makanya ya, modal. Jadi kita ini punya umur, umur kita ini modal kita untuk berdagang dengan Allah. Berdagang untuk bukan membeli baju, pakaian, beli mobil, beli rumah, bukan. Kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala untuk membeli surga Allah. Ya, lebih baik mana membeli rumah mewah, kendaraan mewah dengan rumah yang disiapkan oleh Allah SWT di akhiratnya. Ya, tidak kita bisa bandingkan. Dibandingkan pun tidak pantas. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Nabi SAW bersabda, ha, ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala punya barang dagangan. Jadi Allah juga berdagang dengan kita. Dan dagangan, barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu mahal harganya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian ingin tahu apa itu barang dagangan Allah yang didagangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ala inasil atallah aljannah. Ketahuilah barang dagangan yang didagangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Jadi kita berdagang, kita hidup di dunia untuk mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Berdagang ini butuh modal. Kita dagang dengan Allah butuh modal. Apa modalnya? Waktu kita, umur kita. Jadi jangan sampai umur kita ini kita sia-siakan. Itu adalah yang paling mahal yang kita miliki. Orang Inggris, orang Amerika aja sudah ngerti. Time is money, kan? Waktu berarti adalah uang. Artinya waktu itu mahal bagi mereka. Mereka ngerti kenapa kita kok mestinya kita lebih mengerti tentang pentingnya waktu. Jangan waktu umur kita gunakan untuk main remi, main domino, main sekak, atau mungkin main ya sekali-sekali enggak apa-apa. Ini hampir tiap malam ini ngobrolnya sambil main domino, sekak, dan tidak mikir kalau dia nantinya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mikir kalau dia nantinya akan dibawa jenazahnya dan akan ditaruh jenazahnya di liang lahatnya. Akan ditinggal di situ dalam keadaan gelap. Ditempatkan di tanah yang kotor dan basah. Ditaruh dalam keadaan sendiri hanya dengan kafannya. Mungkin diantar oleh keluarga dan sahabatnya. Tapi hanya sebatas mengantar, tidak ikut di dalamnya. Akan ditinggalkan oleh mereka hanya sendiri. Dengan siapa? Dengan amalnya aja. Kalau amalnya baik, alhamdulillah. Kalau amalnya jelek, nah disitulah kita introspeksi diri. Umur dan waktu yang kita miliki ini sangat didambakan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah mati-mati. Mungkin juga tetangga kita, atau mungkin juga keluarga kita sendiri yang sudah sekarang ini di alam barzah, di alam yang berbeda dengan kita. Dan mereka tahu, tahu keadaan kita, tahu apa yang kita lakukan. Dan mereka berangan-angan untuk kembali lagi ke alam dunia. Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla inha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Allahumma, menggambarkan bagaimana seseorang yang sudah meninggal dunia berangan-angan untuk kembali lagi ke alam dunia, sehingga mengatakan kepada Allah, Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ya Allah ke alam dunia, la'alli a'malu salihan, agar aku bisa berbuat amal soleh kalau aku dikembalikan lagi ke alam dunia, dihidupkan lagi oleh Allah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah menjawab perkataan tersebut dengan jawaban, itu hanya ucapan yang sia-sia. Tidak bakalan mengembalikan lagi, mengembalikannya lagi ke alam dunia. Tidak mungkin. Dengan uang, dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan nasab, dengan apapun yang kita miliki, tidak mungkin mengembalikan kita ke alam dunia. Dan juga tidak mungkin mengakhirkan umur kita di dunia ini. Waktunya sudah waktunya. Jabatan, uang, keluarga, semuanya tidak berlaku lagi dan tidak bermanfaat lagi ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya amal kita itu. Nah, kalau kita introspeksi diri dan ternyata hari kita di hari ini sama dengan hari kita di hari kemarin, berarti kita adalah orang yang rugi. Karena kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berdagang, diberi modal, ternyata tidak ada untungnya, sama. Oleh karena itu kita ketahui betapa pentingnya nilai waktu, nilai umur bagi mereka itu. Kita ambil contoh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Habib Tahir saudaranya. Itu kalau makan itu tidak berbarengan makan. Lalu kita kan normalnya bareng makan. Kali ini tidak, beliau-beliau ini makannya tidak berbarengan. Yang satu makan, yang satu baca kitab. Jadi ketika yang makan ini makan nasinya, yang sambil mendengarkan kitab dibaca. Nanti giliran makannya selesai, giliran yang makan baca kitab, giliran yang baca kitab makan. Sehingga di waktu-waktu yang digunakan untuk makan sekalipun tetap dia gunakan untuk mendengarkan kitab, mendengarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fulan, ulama fulan. Dia lakukan untuk apa? Agar tidak disia-siakan waktu hanya untuk makan aja. Ya, kita tahu Daud At-Ta'i di masa ya, masa kecilnya, masa mudanya itu yang mengasuhnya itu sampai bercerita bahasanya Imam Daud At-Ta'i ini kalau makan memilih makan roti yang sudah dijadikan bubur, yang normalnya di saat itu makannya mereka makan roti ya, orang Arab makannya makan roti, kita di sini aja makannya makan nasi kita di sini 3 kali lagi sehari semalam. Kalau tidak makan nasi kita tidak sah itu kayaknya. Dikasih roti segala macam, roti keju, roti coklat, roti strawberry sampai kenyang perutnya. Kalau ditanya sudah makan ya deh, belum. Loh, tadi apa? Itu kan cuma makan roti, tidak dianggap makan. Orang Indonesia itu harus nasi, kalau orang Indonesia memang harus 3 kali. Kalau orang Arab kan makannya gandum, makannya roti. Ya, mulai akhir-akhir ini makan nasi tapi hanya siang hari aja. Pagi hari, malam hari seringnya mereka makan roti gandum. Ini Imam Daud At-Ta'i. Yang lain di saat itu makan roti, beliau ini makan bubur. Kalau ditawarkan roti tidak mau. Apa alasannya? Beliau mengatakan apa? Ana sudah coba-coba, ana sudah hitung-hitung. Aku makan roti butuh waktu sekian. Kalau ana makan bubur waktunya sekian lebih pendek, lebih singkat, lebih cepat. Karena bubur tinggal ditelan aja kan. Sama seperti kita makan nasi dengan makan bubur, beda jawaban enggak beda. Ana hitung-hitung katanya beliau, jarak antara makan roti ini dengan makan bubur sekian menit, yang andai kata ana gunakan untuk baca Al-Qur'an bisa sampai baca 50 ayat Qur'an. Jadi ana rugi kalau ana makan roti. Duh, sampai hitung-hitung seperti itu. Kalau enggak betul-betul memikirkan begitu mahalnya waktu yang dia miliki. Itu mereka. Makanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Afgaf Jidah, wali kutub yang baru meninggal dunia. Beliau bercerita. Ayah beliau ini Habib Ahmad pernah diundang oleh seseorang untuk walimah, acara walimah. Sampai di tempat acara ternyata sepi, masih kosong. Akhirnya dia duduk di tempat acara, melihat kitab, ada kitab di situ, di lemari kitab situ ada kitab Muwatta. Dia minta izin kepada sahibul bait untuk membaca kitab Muwatta, kitab hadis. Putranya Habib Abdul Qadir disuruh baca. Ayahnya mendengar. Ternyata kitab Muwatta itu dibaca dari awal sampai khatam baru acara mulai. Jadi bisa digunakan menunggu acara mulai sampai menghatamkan kitab. Kalau kita hadir acara belum mulai kan ngobrol, kalau tidak ngerokok minimal ngobrol sambil ngerokok atau mungkin. Tapi beliau-beliau ini luar biasa, tidak mau duduk begitu aja tanpa beribadah kepada Allah, tanpa zikir, tambah melakukan yang membuat dia manfaat, mendapatkan manfaat di akhirat nanti, tidak mau. Begitu luar biasanya untuk tidak membuang-buang waktu. Pernah Habib Ahmad juga ini ketika di Hadramut mendengar ada seseorang yang datang dari luar Hadramut membawa kitab, yang kitab ini tidak ada di Hadramut. Akhirnya Habib Ahmad ini datang ke rumah beliau, ke rumah orang tersebut dengan tujuan untuk meminjam kitabnya. Karena kitab itu kan repot. Di zaman dahulu untuk kita memiliki membeli repot, apalagi di Hadramaut. Apalagi zaman-zaman dahulu kita mau memiliki kitab itu enggak ada jual apa, enggak ada toko kitab menjual kitab Ihya, toko kitab menjual kitab Al-Azkar, kitab Risalah Muawana enggak ada. Toko kitab Beirut atau yang lain enggak ada. Di dahulu, zaman dahulu kalau kita ingin memiliki kitab, kita nulis sendiri. Kitab Risalah Muawana, kita kepingin ya, ana punya kitab ini biar bisa dibaca di rumah. Ya nulis sendiri kita. Kalau enggak nulis sendiri ya, kita capek atau enggak ada waktu atau malas nulisnya atau memang kita enggak bisa nulis, ya kita nyewa orang lain untuk nulis, kita bayar. Tolong tuliskan kitab ini, ana bayar nanti sekian. Itu zaman dahulu untuk memiliki kitab seperti itu. Jadi tidak ada percetakan-percetakan. Nah, ini zaman dahulu Habib Ahmad ini ingin sekali meminjam kitab tersebut untuk dibaca, minjam loh. Sampai di rumah orang tersebut dia katakan tujuannya untuk meminjam kitab. Ternyata orang tersebut tidak mau meminjamkan kitab tersebut dibawa ke rumahnya. Kalau mau baca di rumah sini, katanya dia. Noh, baca di rumah ini kitab dibaca. Akhirnya betul-betul sama Habib Ahmad dibaca. Dari pagi sampai duhur baru selesai khatam. Tidak cukup khatam membacanya, juga ditulis faedah-faedah yang penting-penting, dirangkum, ditulis semuanya dari pagi sampai duhur. Lihat semangat beliau ini untuk tidak membuang-buang waktu. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ketika di perjalanan, ya kalau kita di perjalanan naik kereta, naik bis, mungkin kita tidur, baca koran, tapi beliau Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ini mengajak murid-muridnya untuk berdiskusi tentang ilmu, ibadah. Karena kita berdiskusi dengan ilmu, belajar, mutala'ah tentang ilmu, pahalanya lebih daripada ibadah sholat, pahalanya lebih daripada ibadah zikir sekalipun. Seperti ini majelis ini, lebih daripada ibadah puasa dan lain-lain. Jadi dia gunakan waktu selama di perjalanan ini berdiskusi tentang ilmu. Apa yang dilakukan? Mereka semuanya, beliau sama murid-murid yang bersama beliau ini, menghitung-hitung sunnah-sunnahnya sholat. Ayo kita hitung yuk sunnah-sunnah sholat berapa dari awal sampai akhir. Dihitung waktu di perjalanan, selama perjalanan menghitung, apalagi, apalagi, apalagi, dihitung sampai 1000 sunnah. 1000 sunnah yang berhasil dihitung oleh beliau ini dalam sholat. Coba kita tanyakan kepada diri sendiri kini, kita bisa menghitung berapa sunnah dalam sholat? Ini dihitung sampai 1000 sunnah. Yang di sini bagaimana beliau-beliau ini tidak membuang-buang waktunya, eman. Ya, kalau kita orang-orang yang baik, kita orang-orang yang memang mencari kebahagiaan akhirat, jangan kita buang-buang waktu dengan banyak tidur. Kecuali kalau kita orang maksiat. Kalau perampok-perampok, pencuri-pencuri, gembong-gembong narkoba, lebih baik tidur biar nyurinya tidak terlalu banyak, ya kan? Yang mabuk-mabukan lebih baik tidur aja 24 jam sehari semalam, tidurnya tidak apa-apa 20 jam, jadi 4 jamnya aja mabuk, daripada 4 jam tidur 20 jam akhirnya mabuk-mabukan. Makanya dikatakan bahwasanya saya ti zamanun yakunun nom afdal fihi, yang maknanya seperti itu. Akan datang suatu masa yang di masa itu mereka manusia lebih baik bagi mereka tidur daripada mereka terjaga. Kenapa? Karena kalau mereka terjaga, mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ada yang ada godaan setan untuk bermaksiat, maksiat, sudah kita katakan lebih baik tidur kalau kita tidak kuat untuk melawan godaan itu. Tidur lebih baik. Andai kata kita terjaga, kita maksiat, tidur aja. Tidak apa-apa 10 jam, tidak apa-apa 15 jam tidur, tidak apa-apa. Kalau kita dalam keadaan terjaga, kita maksiat, lebih baik tidur. Tapi kalau kita bisa menggunakannya untuk ibadah dan kebaikan, ya rugi kalau kita tidak menggunakan waktu kita ini untuk ibadah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, La yatamanna yanna ahadukum al-mauta lidurrin nazala bih imma muhsinan fala'allahu an yasdad wa imma musian fala'allahu an yasta'tib atau kama qal. Janganlah di antara kalian ini mengharap kematian, jangan. Jadi jangan mengharap kematian karena adanya musibah atau adanya masalah atau ada begini begitu, jangan. Jadi kadang-kadang kita dapati kan, kita ketahui sebagian mereka kena musibah, bunuh diri. Ada persoalan, masalah, wah bunuh diri. Sebentar-sebentar bunuh diri, tidak punya iman. Jadi Rasul mengatakan, jangan kalian mengharap mati cepat, jangan berdoa kepada Allah, ya Allah matikan anak sekarang juga, jangan. Kenapa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meminta kematian? Mau itu orang baik, mau itu orang jelek, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dia orang baik, fala'allahu an yazdad, maka kebaikannya dia akan bertambah terus. Tambah umur, tambah kebaikan. Umur bertambah, tambah kebaikan bertambah otomatis. Sehari berapa kali kita sholat? Kalau kita sholat fardu aja berapa rakaat itu? 17 rakaat. Belum sholat ba'diyahnya, belum qobliyahnya, belum duhanya, belum witirnya. Makanya yang punya umur panjang itu sebaik-baik manusia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tola umroh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, baik amalnya, tapi baik amalnya. Panjang umurnya tapi mabuk-mabukan terus, panjang umurnya maksiat kepada Allah. Ya bertambah juga itu dosa-dosanya, rugi itu. Allah SWT mengatakan, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum yazdadu isma walahum azabun muhin. Hei wahai orang-orang yang tidak beriman, wahai orang-orang yang kafir, jangan kalian kira aku panjangkan umur kalian itu baik buat diri kalian, jangan. Kita malah melihat orang-orang kafir kadang-kadang panjang umur ya. Oh, orang kafir panjang umur, wah lihat itu. Mereka orang kafir panjang umur, berarti orang kafir itu disayang sama Allah, bukan. Allah sendiri mengatakan dalam ayatnya, hey, orang kafir-kafir yang panjang-panjang umurnya, jangan kalian menyangka dengan dipanjangkan umur kalian itu berarti itu adalah kebaikan buat kalian, jangan. Innaman numli lahum liyazdadu isma. Sengaja, kata Allah SWT, sengaja kami undurkan umur kalian, kami tangguhkan, kami panjangkan untuk mereka lebih banyak lagi maksiatnya kepada Allah. Biarkan panjang umur, kenapa? Biar banyak maksiatnya. Makanya kalau kita minta panjang umur sama Allah Subhanahu wa taala tapi maksiat kita terus berjalan, rugi kita, lebih baik enggak usah panjang umur. Buat apa panjang umur, ya Allah panjangkan umur anak tapi maksiatnya tambah banyak, maksiatnya tambah banyak dosanya. Jadi orang kafir itu disengaja sama Allah SWT dipanjangkan umurnya biar tambah maksiatnya. Kalau tambah maksiatnya, walahum azabun muhin. Kemudian mereka akan diberikan azab yang menghinakan mereka nantinya di akhirat. Alhamdulillah. Ya. Oleh karena itu, yang sebaik-baik manusia, yang panjang umurnya tapi baik amalnya. Wasyarrun nas sebaliknya. Man tola umru wa sa'a amalu. Sejelek-jelek manusia, panjang umurnya, tapi jelek amalnya. Tambah panjang, tambah banyak maksiatnya. Tambah banyak maksiatnya, tambah banyak azabnya. Orang kafir itu bukan di neraka nantinya azabnya sama. Tingkatannya sama. Orang kafir itu di neraka berbeda-beda tingkatannya. Sebagaimana di surga berbeda-beda tingkatannya, sesuai amal kebaikan mereka, di neraka pun juga berbeda-beda tingkatannya. Ada neraka kelas berat, ada yang kelas ringan, ada yang tengah-tengah, tergantung banyaknya maksiat mereka. Bertambah banyak maksiat mereka, bertambah banyak azab mereka. Ya, itu orang kafir pun juga dihitung-hitung. Bukan sama semuanya, kalau yang kafir yang penting sama. Berbeda, tergantung kemaksiatan mereka. Tambah banyak azabnya. Jadi orang kafir yang panjang umur, berarti tambah banyak maksiatnya, tambah banyak kafirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis tambah banyak azabnya. Itu bukan nikmat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya, mengatakan kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ni'ami ala ummatik." Termasuk kenikmatanku yang aku berikan kepada umatmu, wahai Muhammad. Anni gassartu a'marahum kay la taksura dzunubuhum. Aku sengaja, aku pendekkan umur mereka, umur umat Nabi Muhammad. Umur terdahulu ratusan tahun, bahkan bisa sampai 1000 tahun, tapi umur Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in wa qalla man yatajawazuha. Umur umatku, kata Rasulullah SAW, antara 60 dan 70, dan sedikit sekali yang melewati itu. Sedikit, jangan mengharap kalian umur 100 tahun, jangan, sedikit. Siap-siap, apalagi yang sudah 50-60 ini. Bukan berarti yang muda-muda juga aman ya. Ya, termasuk alamat dan tanda dekatnya hari kiamat, yang muda-muda ini akan mati banyak. Matinya mendadak. Tidak tua, tidak sakit, tahu-tahu mati, banyak. Bertambah dekat dengan hari kiamat, bertambah banyak yang mati mendadak. Jadi jangan merasa aman juga yang muda-muda. Juga harus waspada. Cuma yang tua ini juga harus lebih waspada lagi, lebih hati-hati. Nah, dikatakan oleh Rasul, dikatakan oleh Allah SWT kepada Rasulnya, aku sengaja, aku pendekkan umurmu, umur umatmu, likaila taksura dzunubuhum, jika agar tidak banyak dosa-dosa mereka. Jadi ini rahmat dan kasih sayang Allah. Coba kita bayangkan kalau kita umat Nabi Muhammad yang seperti sekarang ini, yang kita lihat bejat-bejat ini, banyak fasik-fasik ini, diberi umur 1000 tahun, bagaimana maksiat mereka ini? Nah, kebanyakan sudah. Jadi sengaja Allah sayang. Dari sayangnya Allah, kalau umat terdahulu berbuat kebaikan, diberi dan dibalas dengan satu kebaikan, tapi umat Nabi Muhammad dosa dibalas dengan satu dosa, tapi kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi umur dipendekkan, pahala otomatis kan berkurang kesempatannya untuk beramal kebaikan, tapi didobelkan, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Jadi itu rahmatnya Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sengaja dipendekkan umur mereka agar tidak banyak dosa mereka. Pahala dilipat gandakan, walaupun dengan pendek umur, lebih kecil kesempatan untuk beramal, tapi dilipat gandakan sampai 10 kali lipat umat Nabi Muhammad SAW. Wa aqlaltu amwalahum kaila yastada fil qiyamati hisabuhum. Dan begitu juga dilanjut oleh Allah SWT, aku persedikitkan, aku sedikitkan harta mereka. Agar apa? Agar tidak panjang, agar tidak berat hisab mereka di hari kiamat nanti. Bertambah banyak hartanya, bertambah banyak hisabnya. Kita punya uang 10 juta, dihisab itu 10 juta satu persatu, satu rupiah itu. Kalau 10 juta aja kewalahan kita dihisab, bagaimana 10M? Ya, Imam Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inna dunya halaluha hisab wa haramuha azab." Itulah dunia, katanya Imam Ali. Dunia itu seperti itu, yang halal masih dihisab sama Allah. Itu kalau halal murni, enggak ada subhatnya, kita masih dihisab. Wa hisab azab. Hisab itu azab itu. Kita diinterogasi sedetail-detailnya, dari mana harta yang kita miliki? Dari mana kita dapatkan? Sebab apa kita dapatkan? Dengan halal apa haram? Kemudian dipakai untuk apa? Digunakan untuk apa? Satu persatu, sedetail-detailnya harta kita dihisab. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Jadi katanya Imam Ali, dunia itu seperti itu. Yang halal aja dihisab, yang haram diazab. Jadi buat apa mereka rebutan dunia? Rebutan dunia, rebutan dihisab. Dan bisa jadi rebutan azab Allah Subhanahu wa taala. Rebutan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ternyata tidak halal hartanya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kan sebagian solihin, sebagian salaf didatangi oleh seseorang yang kaya dengan membawa uang yang banyak, dinar yang banyak, buat kamu untuk hajat-hajatmu. Dia mengatakan, tidak perlu dan aku tidak butuh, bawa kembali. Aku takut kalau aku terima, aku takut hisapnya nanti di hari kiamat. Lebih baik kamu bawa lagi. Dipikiri hisapnya. Untung tak diberikan kepada kita ini. Kalau kita yang dapat nih 1M buat kamu, Anda anak takut hisapnya nanti ah, buat kamu aja sudah. Wah hebat itu berarti. Kalau mikir-mikir seperti salafus soleh. Jadi mereka umat Nabi Muhammad sengaja sama Allah hartanya dibuat sedikit agar apa? Agar tidak berat hisapnya nanti di hari kiamat. Wa akhartu zamanahum kaila yatula fil kuburi habsuhum. Kenapa kok umat Nabi Muhammad ini umat yang terakhir dibangkitkan, diutus? Kenapa kok tidak umat Nabi Nuh dulu, umat Nabi Lut dulu, Nabi Musa dulu? Sengaja sama Allah, karena kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Agar apa? Agar umat Nabi Muhammad ini tidak terlalu lama di alam kubur. Jadi kalau misalnya umat Nabi Muhammad ini di awal, akhirnya lama ini. Kita kan umat terakhir. Mungkin nanti kita meninggal di alam barzah, di kubur kita bisa 100, 200, 300 tahun, kita tidak tahu kapan hari kiamat. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Coba kita bayangkan umat Nabi Adam itu. Di kuburan tuh sampai bosan di kuburan. Dari dulu itu mungkin dari dulu berdoa, ya Allah kapan kiamat ini. Ini dari dulu gelap-gelap terus seperti ini ya Allah. Umat-umat yang dahulu ini nunggu kita semuanya ini. Kapan kita ini mati semuanya ini, ditunggu kematian kita sama mereka. Kenapa? Mereka bosan, kepingin yang baik, kepingin masuk surga kan? Ya, selama di barzah enggak ada surga masih. Surga nanti hari kiamat. Setelah hari kiamat baru surga. Jadi mereka terhalang masuk surga gara-gara belum selesai kiamatnya. Nunggu siapa? Nunggu kita-kita ini yang masih hidup-hidup ini. Jadi sengaja kita sama Allah SWT ditaruh bagian terakhir di dunia ini. Agar apa? Agar tidak lama masa kita di alam kubur nanti. Biar tidak terlalu lama. Jadi rahmat Allah luar biasa kepada kita. Nah, oleh karena itu beliau Imamul Haddad mengatakan, jangan banyak-banyak, jangan terlalu banyak tidur. Tadi Imam Ghazali mengatakan, cukup bagi kamu, cukup untuk kamu tidur. Inti tidur itu dalam satu hari satu malam 8 jam, jangan lebih, jangan sampai lebih. Itu 8 jam sudah Imam Ghazali sudah memberi kelonggaran itu. 8 jam katanya Imam Ghazali berarti itu sepertiga umur kita itu. Jadi 60 tahun umur kita berarti 20 tahun kita gunakan untuk tidur. 20 tahun untuk tidur itu. Belum sehari semalam ini kita gunakan untuk waktu-waktu yang lain. Sehari semalam kita gunakan waktu kita untuk makan. Setengah jam, satu jam kita makan. Kita gunakan untuk ke kamar mandi, bolak-balik kita ke kamar mandi. Kadang-kadang setengah jam kita betah. Kadang-kadang sama HP-nya kita di kamar mandi. Betah. Itu setengah jam lagi mungkin juga untuk sarapan, untuk makan siang, makan malamnya, mempersiapkannya, masaknya. Itu yang ibadahnya itu yang mana? Jadi kalau dihitung-hitung ibadah kita ini sedikit sekali. Sekian persen aja ibadah kita daripada umur kita yang kita gunakan. Ya, kalau kita enggak mau giat-giat sekarang, mau kapan lagi kita mau giat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini yang dikatakan oleh Hadar. Oleh karena itu termasuk keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ini kalau niat kebaikan, itu akan ditulis sebagai pahala dan sebagai ibadah. Kalau umat terdahulu tidak, umat terdahulu niat sedekah enggak dapat pahala kalau tidak sedekah. Niat aja sedekah enggak dapat. Mereka niat tahajud enggak dapat pahala tahajud kalau enggak tahajud. Harus benar-benar kalau umat Nabi Muhammad diberi pahala dengan niat. Jadi kita niat begini begini begini, pahala ada. Pernah seseorang ya, ketika oleh karena itu satu hadis yang kita bisa ambil contoh mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna aksar syuhada ummati ashabul furus. Kebanyakan syuhada ummati, orang-orang yang syahid daripada umatku itu adalah ashabul furus. Mereka yang tidur-tidurnya itu di, yang meninggalnya itu di atas kasur. Kok bisa? Jadi syuhada, orang yang mati syahid daripada umat Nabi Muhammad itu bukan yang mati yang kebanyakan ya, yang kebanyakan bukan yang mati di dalam medan perang. Bukan yang mati dalam dengan pedang musuh, dengan senjata musuh, tapi yang mati di atas kasur. Kok bisa? Ditanya oleh sahabat. Kok bisa ya Rasulullah? Kenapa? Rasul menjawab, karena mereka berniat untuk berjihad jika memang betul-betul ada jihad. Maka ketika meninggal, meninggal dengan niat mereka berjihad, dianggap mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita niat jihad. Kita niat untuk jihad. Kalau ada perang kita siap. Ada musuh Islam menyerang kita, kita siap. Kita keluarkan senjata kita, kemampuan kita. Punya senjata pedang, keluarkan. Punya senjata pisau, keluarkan. Punya tenaga, tangan, kaki aja, enggak apa-apa, kita gunakan, siap. Kita niat. Kalau memang betul-betul ada jihad, kita berjihad. Tapi niat yang benar-benar. Nanti ada bom jatuh, kita lari sembunyi di bawah kursi atau di bawah ranjang. Jangan takut. Ya, umat Nabi Muhammad tidak kenal takut dalam berjihad. Orang berjihad meninggal berarti surga. Kita percaya surga, bukan mereka seperti mereka yang tidak percaya dengan adanya surga. Ya, kita percaya dengan surga, kita beriman dengan Nabi Muhammad, beriman dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita percaya ada surga, percaya ada neraka, percaya ada azab Allah, ada kebangkitan nantinya setelah manusia semuanya mati, dibangkitkan dan dipertanyakan semua amalan kita nantinya. Mumpung kita belum menyesal. Ya, oleh karena itu kita niat. Kalau kita niat siap berjihad untuk betul-betul menegakkan kalimat Allah, bukan jihad untuk dipuji, bukan jihad untuk nantinya disebarkan foto jihad kita. Kita memang benar-benar niat jihad untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita meninggalnya di atas kasur, meninggal dalam keadaan syahid, ditulis sebagai orang yang mati syahid dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan niatnya yang ada di dalam hatinya, dengan niat yang sungguh-sungguh. Nah, itu kebanyakan umat Nabi Muhammad yang mati syahid di akhirat, yang mendapatkan kedudukan syahid di akhirat, yang meninggal di atas kasur karena niat mereka. Ya, oleh karena itu, termasuk kalau kita tidur, ini kan tidur, kalau kita 8 jam kita tidur misalnya, berarti sepertiga umur kita kita gunakan sia-sia untuk tidur aja. Supaya tidak sia-sia, ketika kita tidur tuh kita niatkan ibadah. Kita mau tidur, kita niat, anak mau tidur ini biar sehat. Kalau sehat bisa ibadah nantinya dengan sempurna. Anak tidur, anak niat mengamalkan sunnah. Anak tidur niat bisa baca bismillah, bisa baca bismikallahumma ahya wa amud, dan baca doa setelah tidur, bersiwak. Nah, kalau anak tidak tidur, tidak bisa mengamalkan sunnah-sunnah tersebut. Jadi anak tidur niatnya mengamalkan sunnah, biar sehat dan biar sempurna ibadah setelah tidur. Karena kalau tidak tidur kita lemah, tidak tidur kita tidak konsentrasi ibadahnya. Maka sepanjang kita tidur, sepanjang itu kita ditulis ibadah oleh Allah SWT. Apalagi kalau kita tidur dengan toharah, tidur mengingat Allah sampai kita tertidur dalam keadaan berzikir kepada Allah, dalam keadaan bersuci, maka sepanjang tidur kita dianggap sholat oleh Allah, bahkan ruh kita diangkat ke arsy untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan bertaat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan dan dimudahkan rezeki kita, diberikan taufik untuk selalu istiqamah dalam kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan, diberi taubat dari segala dosa, dan semoga kita semuanya diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah barzah, fitnah akhirat, untuk kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita semuanya, dan semua orang Islam insyaallah. Ala hadinya kunia salih jami'a syamilah li khairi dunia wal akhirah, wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam sajib hadi dawat bisirri asraril fatihah.